Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan apa saja ya dalam kalimat yang wajib marfu, mansub, majrur dan majzum. Pertama kita bahas kedudukan apa saja yang wajib marfu. Ya. Dan kalau kita ingin membahas kedudukan, maka ada baiknya kalau kita bagi ya, yaitu kedudukan fi'il ketika marfu dan kedudukan isim ketika marfu. Yang pertama, fi'il ya, hukum asalnya marfu ya. Semua fi'il khususnya fi'il mudhari, karena kalau fi'il madi dan fi'il amr ia mabni ya. Maka tidak kita bicarakan tentang marfu, mansub dan majzumnya, karena dari asalnya seperti itu dan tidak akan berubah ke dalam bentuk yang lain. Jadi fokus pembahasan fi'il yang marfu adalah fi'il mudhari. Hukum asalnya fi'il mudhari adalah marfu. Makanya ketika kita melakukan tasrif, kita katakan doroba yadribu, tidak doroba yadriba atau doroba yadribu, karena hukum asalnya fi'il mudhari adalah marfu ya. Fi'il mudhari bisa berubah menjadi nasab ya, bila ada huruf atau amil nasabnya. Contohnya ada huruf lan, maka bisa berubah menjadi nasab ya, yadribu jadi lan yadriba. Begitupun kalau ingin kita jazmkan, maka dengan menambahkan huruf atau amil jazmnya. Misalkan yadribu, kita tambahkan lam menjadi lam yadrib ya. Ini untuk fi'il. Adapun isim ya, kedudukan apa saja yang wajib marfu? Maka ada 7 kedudukan dalam kalimat yang wajib marfu. Sebagaimana kita pelajari, yang pertama adalah fa'il ya. Fa'il wajib marfu ya, kita telah belajar rumus fira dan fara manis ya. Fara fa'il ya, wajib rofa. Contohnya doroba hamidun zaidah ya, yang menjadi contoh adalah hamidun ya. Kenapa hamidun marfu? Karena hamidun merupakan fa'il. Kemudian yang kedua, kedudukan wajib marfu adalah naibul fa'il ya. Naibul fa'il merupakan ya korban ya pada kalimat aktif ya. Contohnya doroba hamidun zaidan ya, Hamid memukul Zaid. Ketika kita ingin berubah menjadi pasif, maka menjadi duriba zaidun ya, duriba zaidun ya. Kenapa zaidun ini marfu? Karena zaidun naibul fa'il dan naibul fa'il wajib marfu. Kemudian ketiga, kedudukan kata yang wajib marfu adalah mubtada ya, berdasarkan rumus yang kita pelajari ya. Madu ya, marfu keduanya. Jadi mubtada ya wajib marfu. Dan yang keempat adalah khobar ya, mubtada dan khobar wajib marfu. Contohnya zaidun tolibun, zaidun mubtada. Kenapa dia dommah? Karena marfu ya. Dan isim mufrad ketika dommah, marfu dommah. Tolibun khobar mubtada. Kenapa tolibun ya di sini dommah? Karena ya marfu ya. Jadi yang pertama soalnya fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar, kemudian yang kelima adalah isim kana dan saudara-saudaranya. Kita telah belajar bahwasanya kana termasuk amil nawasikh, yaitu perusak, dimana kalau kana itu tarfa'ul iswa dan sibul khobar, merupakan isim ya dan menasabkan khobar. Maka isim kana marfu, contohnya kana zaidun taliban. Kenapa zaidun di situ domma? Karena ia marfu ya, isim kana wajib marfu, tarfu isma tansibul khabar. Yang keenam ya, khabaru inna wa khalatuha ya, khabarnya inna dan saudara-saudaranya ya. Kalau kana tarfu isma tansibul khabar, maka inna tansibul isma wa tarfu khabar, menasabkan isim dan merupakan khabar. Dan yang ketujuh adalah tawabi ya. Ya, tawabi ini fleksibel, artinya ia marfu kalau yang diikutinya marfu juga. Contohnya misalkan ya, ja'a al-ustadu zaidun an-nasyitu wa hamidun. Ini telah berkumpul padanya 4 contoh tawabi. Ja'a al-ustadu ya, ja'a fi'il madi, al-ustadu fa'ilnya, zaidun badal dari ustad, an-nasyitu sifat na'at ke zaidun, wa hamidun ya ataf ma'tuf ya. Jadi ada 7 kedudukan ya yang wajib marfu. Yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar, yang kelima isim kana dan saudaranya, yang keenam khobar ini dan saudaranya, dan yang ketujuh tawabi, yaitu kelompok i'rab yang perubahannya mengikuti kata yang diikuti. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang kedudukan kata yang wajib mansub. Jadi tadi kita sudah bahas kedudukan kata yang wajib marfu, sekarang kedudukan kata yang wajib mansub. Sebelum kita membahas isim yang wajib, kedudukan isim wajib mansub, kita bahas dulu fi'il yang mansub. Ya, kita tahu bahwasannya fi'il mudhari ini bisa dibagi menjadi tiga ya. Ada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu, ya. Contohnya yang domainnya huwa, hiya, anta, ana dan nahnu, ya. Misalkan yazhabu, ya, tazhabu, azhabu dan nazhabu. Dan ia ketika mansub, ya, maka fathah, ya, lan yazhaba, lan tazhaba, lan azhaba dan lan nazhaba. Kemudian yang kedua fi'il yang lima, ya, fi'il yang lima ketika mansub, ya, dengan cara membuang nunnya. Asalnya yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. Ketika mansub, ia dibuang nunnya. Lan yadhaba, lan tadhaba, lan yadhabu, lan tadhabu, lan tadhabi. Kemudian yang ketiga, fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya. Ya. Contohnya, yakhsha, yadu'u, yarmi. Berbeda dengan huruf jazm, ketika bertemu dengan fi'il mudhari yang mu'talul akhir, maka ia dibuang huruf ilatnya, ya. Itu kalau huruf jazm, contohnya lam, ya. Lam yakhsha, lam yad'u, lam yarmi. Adapun ketika huruf nasab, ya, bertemu dengan fi'il mudhari, maka ia tidak berubah, ya. Artinya huruf ilatnya tetap ada. Lam yakhsha, lam yad'u, lam yarmi. Perhatikan ini baik-baik. Jadi kalau huruf nasab seperti lam tidak menjadikan huruf ilatnya dibuang, ya. Contohnya dalam Quran kita menemukan ayat wala tardo angkal yahudu wala nasara hatta tattabi' millatahum. Kita perhatikan di situ alif dari fi'il mudhari tardo tidak dibuang, ya. Tidak wala tardo, ya, karena memang huruf nasab tidak membuang huruf illat. Baik, ini pembahasan, ya, kedudukan kata yang wajib mansub untuk fi'il. Adapun untuk isim, maka ada 15 kedudukan isim yang wajib mansub. Yang pertama maf'ul bih, ya, sesuai dengan rumus yang saya pelajari, ya. Fira dan fara manis mana, ya. Mana maf'ul bih wajib mansub. Contohnya darabtu zaidan, ya. Kemudian yang kedua yang wajib mansub adalah masdar, ya. Kita tahu bahwasanya masdar ini adalah, ya, jaran atau pembenaran kata kerja doroba, dorban, ya. Dan ini wajib masuk. Contohnya dorob tu zaidan dorban. Dan kita tahu bahwasanya masdar ini, bila kita bahas, salah satu fungsinya adalah untuk memberikan penekanan atau taukid. Kemudian yang ketiga yang wajib nasab, kedudukan wajib nasab, dorob zaman, ya. Dorob zaman yang wajib nasab. Misalkan sholal muslimun nasobahan, ya, orang-orang Islam sholat di waktu pagi. Kemudian dorob makan, ya, juga wajib nasab. Contohnya koma zaitun amamal fasli, ya, amamal fasli. Kemudian yang kelima kedudukan wajib nasab adalah hal, ya, hal wajib nasab. Contohnya jaa zaitun bakian, zaitun hadatan dalam keadaan menangis. Yang keenam yang wajib nasab tamyiz, ya, tamyiz juga wajib nasab. Contohnya ishtara itu ishrina kitaban, ya, itu kitaban, ya, mansub. Saya membeli 20 kitab, 20 buku. Kemudian yang ketujuh, al-mustasna, ya. Mustasna, ada beberapa keadaan, ya. Ketika kita membahas isinya, sebenarnya ada beberapa keadaan, tapi hukum asalnya mustasna itu mansub, ya. Contohnya, ja'atul labu illa zaidan. Kenapa zaidan mansub? Karena ia mustasna. Kemudian yang kedelapan, isimla, ya. Isimla, kita telah belajar bahwasanya isimla itu beramal seperti amalnya inna, di mana ia menasabkan isim dan merupakan khobar. Contohnya la rajula fiddari, ya, la rajula fiddari. Rajula di situ masuk karena menjadi isimnya la. Kemudian yang kesembilan al munada. Ada perincian tentang munada, ya. tentang munada, tapi ada salah satu bentuk ada beberapa perincian ya. Kalau kita membahas munada ada lima kondisi ya, ada mufradul alam, ada nakir maksudah, kira maksudah, kemudian ada mudaf dan al musyabah bil mudaf dan yang menyerupai mudaf. Contoh yang masuk dari munada ya, contohnya ya Abdullahi ya, ya Abdullahi. Kenapa Abda di sini masuk? Karena ya munada. Kemudian yang ke-10 maf'ul min ajli ya, maf'ul min ajli adalah keterangan tujuan. Dan ia wajib masuk. Qama Zaidun ijlalan li Hamidin. Zaid telah berdiri untuk memuliakan atau menghormati si Hamid. Kemudian yang ke-11 maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah keterangan penyertaan. Contohnya ada Zaidun wa Hamidan. Ya, Zaid telah datang bersama Hamid. Kemudian yang ke-12 khobar kana. Ya, kita tahu bahwa kana ini tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Maka khobar kana masuk. Contohnya kanallahu ghafuran. Ghafuran merupakan khobarnya kana. Kemudian yang ke-13 isim inna. Kebalikan dari kana, inna ini tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Maka yang isim adalah yang nasab adalah isimnya inna ya. Innallaha ghafurun. Kenapa lafaz Allah di situ masuk? Karena lafzul jalalah di sini Allah ya menjadi isimnya inna dan isimnya inna wajib mansub. Yang ke-14 ya akhwatu kana wa inna, saudaranya kana dan inna. Jadi tidak hanya kana dan tidak hanya khabarnya kana dan isimnya inna saja yang masuk tapi juga khabar dari saudaranya kana dan isim dari saudaranya ini juga wajib masuk. Contohnya ya, untuk yang saudaranya kana, Laisa Zaidun Nasyaiton ya. Nasyaiton ini menjadi khobar Laisa masuk. Kemudian yang menjadi saudaranya inna, contohnya La'alla. La'alla Zaidan Nasyaiton ya. Zaidan masuk kalau menjadi isim La'alla. Dan yang ke-15, At-Tawabi ya. Tawabi menjadi masuk bila kata yang diikuti juga masuk. Contohnya misalkan, Ra'aitu Zaidan An-Nasyito wa Hamidan ya. Kenapa An-Nasyito di sini mansub? Karena ia menjadi sifat bagi Zaidan yang mansub. Dan kenapa Hamidan ia menjadi mansub? Karena ia matuk kepada ya Zaid yang mansub juga. Taib ini adalah ke-15 kedudukan isim yang wajib mansub. Saya ulangi, yang pertama adalah maf'ul bi, yang kedua masdar, dzarab zaman, dorok makan, kemudian yang kelima hal, yang keenam tamis, yang ketujuh mustasna, yang ke-8 isimla, yang ke-9 munada, yang ke-10 maf'ul min ajli, yang ke-11 maf'ul ma'ah, yang ke-12 khobar kana, yang ke-13 isim inna, kemudian yang ke-14 khobar dari saudaranya kana dan isim dari saudaranya inna, dan yang ke-15 adalah tawabit ya. Kemudian kita melanjutkan ke kondisi majrur ya. Kalau kita berbicara masalah majrur, maka tidak berlaku untuk fi'il. Oleh karena itu kita tidak membahas kondisi fi'il yang majrur. Ada tiga keadaan ya yang mewajibkan isim itu majrur. Yang pertama jelas kalau didahului oleh huruf jar. Ini tanda yang paling jelas. Suatu isim jadi majrur kalau ada huruf jarnya. Ya, misalkan zahaba Zaidun minal madrasati ilal maktabati. Zaid pergi minal madrasati, ya, dari sekolah ilal maktabati ke perpustakaan. Ini sebab yang pertama, sebab isim jadi majrur. Yang pertama didahului oleh huruf jar. Yang kedua menjadi mudhof ilaih ya. Jadi isim yang menjadi mudhof ilaih maka ia majrur. Contohnya ummu Zaidin ukhtu Fatimata. Ya, yang jadi contoh adalah Zaidin dan Fatimah. Ummu mubtada Zaidun mudhof ilaih majrur. Ukhtu khabar Fatimah mudhof ilaih majrur. Kemudian yang ketiga tawabi ya. Mengikuti yang majrur maka majrur. Contohnya marartu bi Zaidin al-Jamili wa Hamidin. Saya berpapasan dengan Zaid yang ganteng dan Hamid. Maka yang menjadi contoh adalah al-Jamili. Kenapa al-Jamili majrur? Karena ini menjadi na'at. Ya. Dan na'at bukan salah satu tawabi. Al-Jamil di sini na'at ke Zaidin. Begitupun wa Hamidin. Kenapa Hamidin majrur? Karena ia menjadi matuf ke Zaidin yang juga majrur. Jadi ada tiga penyebab suatu isim jadi majrur. Yang pertama yang paling jelas yaitu dengan adanya huruf jar. Yang kedua dengan ia menjadi mudhof ilaih. Dan yang ketiga dengan ia mengikuti majur atau tawabi, ya, naat atau sakit dan madam. Baik, sekarang kita lanjutkan yang terakhir, kondisi majuzum. Ketika kita membahas majuzum, maka ini tidak berlaku untuk isim, karena majuzum kondisi khusus fi'il. Ada tiga kelompok fi'il yang majuzum. Kelompok fi'il yang pertama adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu, maka ketika jazm adalah dengan sukun, ya, asalnya yadhabu, tadhabu, adhabu, nadhabu menjadi lam yadhab, lam tadhab, lam adhab, lam nadhab. Kemudian yang kedua fi'il yang lima. Fi'il yang lima ketika jazm, ya, nunnya dibuang. Asalnya yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. Ketika ada huruf jazm di depannya, maka dibuang nunnya. Lam yadhaba, lam tadhaba, lam yadhabu, lam tadhabu, lam tadhabi. Dan yang terakhir, fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya, ya. Fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya. Contohnya misalkan yakhsha, yad'u, yarmi. Ketika ada lam di depannya, maka huruf ilatnya dibuang. Yakhsha alifnya dibuang menjadi lam yakhsha. Yad'u wawunya dibuang menjadi lam yad'u. Yarmi ya-nya dibuang menjadi lam yarmi. Dan tambi, ya, fi'il mudhari yang mu'talul akhir, yang mu'tal akhirnya, hanya ketika jazm saja huruf ilatnya dibuang. Adapun ketika nasab, maka tidak dibuang. Maka kita katakan ketika nasab, lan yakhsha, lan yad'u, dan lan yarmi. Tayyib, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran ilmu nahwu untuk pemula. Yang Anda harapkan dari pelajaran, ya, dalam buku ilmu nahwu untuk pemula ini adalah kita menguasai atau paling tidak mengetahui kaidah-kaidah yang paling penting dalam ilmu nahwu. Adapun ketika kita merasa bahwa belajar yang satu bab kemudian lupa bab yang lainnya, ini wajar dalam proses belajar, karena yang akan menguatkan pemahaman kita dalam mempelajari ilmu nahwu ini adalah ketika kita telah mulai mempraktekannya. Adapun dalam program Mina ini, yang Anda harapkan adalah antum paling tidak mengetahui seluruh kaidahnya. Adapun lupa-lupa sedikit atau bingung-bingung sedikit, itu merupakan satu hal yang wajar. Semua pembelajaran nahwu pasti akan melewati fase ini. Oleh karena itu, supaya kita bisa, ya, memahami dan menguatkan pemahaman kita tentang ilmu nahwu ini, maka penting bagi kita untuk mempraktekkan kaidah-kaidah atau teori-teori yang telah kita pelajari dengan cara mengkaji, ya, kitab-kitab asli berbahasa Arab, sehingga kita telah akan terbiasa dengan struktur dan pola kalimat bahasa Arab. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menguasai bahasa Arab ini, dan semoga Allah memberikan kita pemahaman kepada agama ini, karena tidak mungkin kita bisa memahami agama ini dengan baik tanpa memahami bahasa agama ini. Tidak mungkin kita bisa memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa kita memahami terlebih dahulu bahasa Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan istiqomahan agar kita dapat menguasai ilmu nahwu, sehingga kita bisa mengaplikasikannya dengan memahami Al-Quran dan Sunnah, agar membuat hidup kita lebih baik, ya, dengan pemahaman yang baik yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, ana cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.